الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى باب إذا وجد مع صيد كلبا آخر باب kalau dia mendapati bersama dengan binatang buruan yang telah ditangkap oleh anjing-anjing itu juga ada anjing orang lain. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar an Syabi عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي بركات علي بن حاتم الطائي كريم العرب قلت يا رسول الله أكو بركات يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي يا رسول الله أكو melepaskan anjingku anjing pemburu tentunya yang telah diajari wa usammi dan aku menyebut nama Allah dalam melepaskannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arsalta kalbaka wa sammaita fa akhadha fa qatala fa kul. Fa qatala fa akala fa la ta'kul, kata Rasulullah. Idza arsalta kalbaka wa sammaita, kalau engkau melepaskan anjingmu tadi itu yang kau telah ajari, wa sammaita dan kau telah menyebut nama Allah ketika melepasnya, fa akhadha fa qatala, kemudian anjing pemburu ini telah menangkap buruannya dan membunuh, bahkan memakannya. Dia nangkap burung mungkin dan telah makan burung itu, separohnya mungkin atau kakinya atau apa, kepalanya. Fala ta'kul, kata Rasulullah, maka jangan engkau memakannya kalau sudah dimakan oleh anjingmu. Fainama amsaka ala nafsihi, karena dia berburu tadi itu menangkap untuk dirinya sendiri. Qultu inni ursilu kalbi ajidu ma'ahu kalban akhar la adri ayyuhuma akhadahu. Aku berkata ya Rasulullah, aku melepaskan anjingku dengan basmalah, ternyata aku dapati bersamanya ada anjing lain, aku tidak tahu di mana anjing-anjing itu yang membunuhnya. Faqala la ta'kul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kau makan. Fa inna ma sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala ghairihi, karena engkau hanya menyebut nama Allah untuk kambing, untuk anjingmu. Baik. Wa lam tusammi ala ghairihi, dan engkau tidak menyebut nama Allah atas yang lainnya. Wa sa'altu an sayyidil mi'rabi, aku bertanya kepada Rasulullah tentang berburu memakai mi'rab. Mi'rab semacam alat berburu yang dilemparkan. Sepertinya ada gagangnya, ada juga pisau tajamnya. Faqala idza asabta bihadhihi fakul. Kata Rasulullah, kalau engkau melempar dengan mi'rab dan mengenai hewan buruan dengan tajamnya, bihadhihi fakul, silakan makan. Wa idza asabta bi'ardihi, dan kalau engkau mengenainya dengan gagangnya, faqatala, dan membunuhnya, fa innahu waqidun fala ta'kul, maka dia itu sama seperti waqid, sesuatu yang dipukul. Barakallahu fikum. Kalau dia dalam ayat mauqudah, yang dipukul dengan kayu atau tongkat, biasanya kalau kepalanya dipukul biasanya langsung mati. Barakallahu fikum, atau kena kepalanya langsung mati. Barakallahu fikum. Jadi ini ketentuannya. Kalau kita mau pakai berburu itu anjing, maka harus diajari dulu, kemudian dilepas dengan bacaan basmalah. Kalau mati boleh dimakan. Kalau tidak mati, bakal disembelih. Disembelih. Masih sempat kita mendapatkannya dalam kondisi hidup, maka disembelih. Tapi kalau ternyata di sana ada anjing lain, maka tidak boleh kita memakannya. Barakallahu fikum. Kemudian Adi bin Hatim bertanya tentang berburu memakai mi'rab. Kata Rasulullah, kalau yang mengenainya adalah tajamnya dan mati dengan itu, maka silakan makan. Tapi kalau yang mengenainya itu adalah gagangnya atau kayunya, maka jangan kau makan, karena itu sama seperti waqid. Qala rahimahullahu taala, babu ma jaa fit tasayyudi, bab tentang at-tasayyud, yakni menjadikan as-sayyid sebagai pekerjaannya, mata pencahariannya, berburu. Ada orang kerjanya berburu. Baik. Di daratan atau di lautan, kalau di lautan juga sayyid namanya. Barakallahu fikum. At-tasayyud, berburu ikan. Baik, kalau di daratan ya berburu hewan-hewan liar. Baik. Ini mata pencahariannya. Qala rahimahullahu taala, haddatsani Muhammad. Qala akhbarani Ibnu Fudail an Bayan an Amir an Ali bin Hatim qala sa'altu Rasulullah faqultu inna qauman natasayyadu bi hadhihi al-kilab. Natasayyadu berarti ini pekerjaan mereka, kebiasaan mereka. Barakallahu fikum. Karena ada memang binatang-binatang yang susah untuk diternak. Barakallahu fikum. Susah untuk diternak. Seperti zebra ini. Zebra ini dikatakan bahwa dia bukan jenis binatang yang gampang diternakkan. Barakallahu fikum. Yang gampang diternakkan, beda dengan kuda, beda dengan keledai, beda dengan barakallahu fikum sapi, kambing dan yang lainnya. Baik. Baik, inna qaumun natasayyadu bihadhil kilab. Kami adalah kaum yang senantiasa berburu dengan anjing-anjing ini. Faqala idza arsalta kalbakal muallamata. Ini syaratnya bahwa anjing yang dipakai berburu adalah anjing yang telah diajar, dilatih. Engkau melepaskan anjing pemburu tadi yang kau telah ajari, wa dzakarta smallah, dan kau telah menyebut nama Allah ketika melepasnya. Barakallahu fikum. Tayy, wa dzakarta smallah faqul ma amsaka alaik amsakna alaika, apa-apa yang ditangkap untuk engkau. Illa ya'kul al-kalbu fala ta'kul, kecuali kalau anjing pemburu tadi memakan sebagian di antara atau dari hewan buruan tadi, maka jangan kau makan. Fa inna khafa yakuna innama amsaka ala nafsihi. Jadi karena khawatir dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk engkau, bukan untuk sang tuan. Wa in khalataha kalbun min ghairiha fala ta'kul. Kalau ternyata anjing yang kau lepas tadi milikmu, jadi bergabung bersamanya anjing yang lain, ima anjing liar atau anjing orang lain, walhasil barakallahu fikum, kata Rasulullah, jangan kau makan. Alasannya engkau tidak tahu siapa atau yang mana di antara anjing-anjing itu yang membunuhnya. Jadi ini pertanda barakallahu fikum bahwa anjing yang tidak diajar dan tidak disebut nama Allah ketika melepaskannya, maka barakallahu fikum tidak halal dagingnya, daging-daging buruan tadi. Qala rahimallahu taala, haddatsana Abu Asim an Haywah ibn Syarh, wa haddatsani Ahmad bin Abi Raja qala haddatsana Salamah bin Sulaiman an Ibn Mubarak an Haywah bin Shuraih qala sami'tu Rabi'ah bin Yazid ad-Dimashqi qala akhbarani Abu Idris Aidullah قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم. أو إدريس طيب عائد الله. Aku mendengar Abu Sa'labah al-Khushani berkata, aku mendatangi Rasulullah dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inna bi ardi qawmi ahla kitab, kami berada di negeri Ahlul Kitab, na'kul fi aniyatihim. Bolehkah kami memakan dari bejana-bejana mereka? Taib. Wardi Saidin asidu bi qausi, dan aku berada di negeri yang biasa dipakai berburu. Ada daerah-daerah, mungkin daerah yang masih banyak binatang liarnya, binatang buruan. Dengan qausi, dengan panahku ini, asidu bi kalbil muallam. Demikian juga aku membawa serta anjing-anjing pemburu yang telah diajar. Walladhi laysa mu'allaman. Dan juga ada anjing yang tidak diajari. Fakhbarani man alladhi yahillu lana min dalik. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kami, mana yang halal dari yang ditanyakan tadi, mana yang boleh. Faqala amma ma dzakarta min annaka bi ardi qaumi ahli kitab, ahli alkitab ta'kulu fi aniyatihim. Fain wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha. Apa yang kau telah sebutkan tadi, bahwa engkau berada di negeri Ahlul Kitab, apakah boleh engkau memakan, memakai bejana-bejana mereka? Baik. Kata Rasulullah, fain wajadtum ghaira aniyatihim, kalau engkau dapati bejana, bukan bejana mereka, maka tidak mengapa engkau pakai bejana itu. Barakallahu fikum. Dan jangan pakai bejananya orang Ahlul Kitab. Taib. Fala ta'kulu fiha, ini fala ta'kulu fi aniyati ahli kitab. Wa ilam tajidu faghsiluha. Kalau tidak ada bejana lain, tidak ada piring lain, atau tidak ada wadah-wadah lain kecuali wadah mereka, faghsiluha. Cuci. Karena boleh jadi mereka tidak apa membersihkannya sebagaimana mestinya. Sementara sebelumnya mereka memasak daging babi mungkin, daging anjing, daging yang diharamkan oleh Allah SWT, bangkai-bangkai. Kan mereka tidak ada aturan-aturan seperti itu dalam syariat mereka. Walaupun ayam, masakan ayam, tapi kan mereka toki itu ayam. Barakallahu fiik. Atau cuma dipelintir lehernya, atau cuma dipat, kasih patah. Ini ayam ini sangat rentan sekali, kasihan. Ayam itu kalau cuma begini aja lehernya, tak, mati. Kelepak-kelepak mati kelas. Cuma di cuma antum pelintir DP kepala, mati dia. Apalagi cuma ayam potong, ayam potong subhanallah. Ayam potong kaget saja dia boleh mati, barakallahu fikum. Sangat cepat dia matinya, rentan. Baik. Walaupun ayam, walaupun kambing, tapi mereka tidak nyembelih secara syar'i, tetap bangkai, najis. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tidak mendapati bejana lain kecuali bejana mereka, silakan pagi siluha, cuci dulu, tsumma kulu fiha, kemudian pakai. Wa ma sitta bi kalbika wa ma ma dzakarta min annaka bi ardi sayyin, dan adapun engkau sebutkan tadi bahwa engkau berada di negeri perburuan, fa ma sitta bi qawsika fadzkur ismallahi ta'ala tsumma kul. Adapun engkau berburu dengan panahmu itu, busurmu, qaws, engkau hendaknya menyebut nama Allah setiap anak panah yang engkau lepaskan. Bismillah. Barakallahu fiikum. Maka sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena dan mati, maka makan. Wa ma sitta bi kalbika al-muallam fa qurismallah tsumma kul. Demikian juga anjing yang kau lepas dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan anjing itu mendapatkan buruannya, mati sekalipun tidak apa-apa. Kul, kata Rasulullah, silakan makan. Wa ma sitta bi kalbika alladhi laysa bi muallam laisa mu'allaman fa'adrakta dakatahu fakul. Adapun anjing yang kau tidak ajari tadi, barakallahu fikum, dia yang berburu dan menangkapnya. Kalau dia masih hidup, buruan ini masih hidup, maka silakan sembelih. Sembelih terus makan. Tapi kalau barakallahu fikum sudah mati, ya tidak bisa. Dia sudah jadi bangkai. Allahu musta'an. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad qala haddathana Yahya an Syu'bah qala haddathani Hisham ibn Zaid an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala anfajana arnabam bimarid dhahran. Baik, kami mengejar arnaban, kelinci. Kelinci liar ini lompatannya luar biasa. Bukan kelinci-kelinci yang antum lihat biasa di dijual-jual di jalan ini. Kalau kelinci liar barakallahu fiik, dua kali lompat so hilang. Barakallahu fiik, cepat sekali. Hilang. Padahal cuma di sela bebatuan. Biasa kita jalan-jalan, ini ceritanya di Yaman, jalan-jalan di pegunungan. Kita mergoki apa namanya? Mergoki kelinci. Ada lubangnya situ. Keluar dari lubangnya. Hilang sudah. Kita juga tidak bisa ngejar karena bebatuan, banyak batu-batu. Ya, kelinci ini bikin sarang di bawah bebatuan. Allah musta'an. Baik, kata Anas bin Malik mengisahkan anfajana arnaba bimarri bahran. Baik, kami mendapati melihat arnaban, seekor arnab, bimarri bahran, nama satu tempat. Fasaw 'alaiha, maka orang-orang pun mengejarnya. Mengejar untuk nangkap. Atta tablaghabu, sampai lelah mereka. Lelah. Ini lompatannya luar biasa barakallahu fikum, gesit. Dan gampang berkelit. Ini yang apa namanya? Yang barakallahu fikum, yang liar ya, yang liar. Hatta laghabu fasa'itu 'alaiha hatta akhadtuha. Kata Anas, ana yang terus mengejarnya sampai aku yang mendapatkannya. Barakallahu fiik. Faji'tu biha ila Abi Thalhah, maka aku pun membawanya ke Abu Thalhah. Fa ba'atha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi warikaiha au fakhidaiha faqabilahu. Kemudian Abu Thalhah tentunya setelah mengolahnya, membersihkannya, memasaknya, dan dikirim ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua pahanya. Baik, faqabilahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Berarti bahwa apa namanya? Kelinci adalah binatang yang halal untuk kita makan. Baik. Ya, rasanya sama dengan ayam, kurang lebih begitu. Sama ayam. Baik. Dan orang kalau enggak suka ya bukan berarti haram, karena ada juga orang yang tidak suka kelinci. Baru juga dia lihat kelinci, apalagi marmut. Wah, marmut ini lebih mirip dengan apa? Dengan tikus. Barakallahu fiik. Lebih mirip dengan tikus. Kaki-kakinya, giginya, barakallahu fiik, moncongnya, mirip. Sehingga orang-orang memang tidak mau makan. Kalau diberitahu kalau itu marmut, tapi kalau tidak diberitahu mungkin dia makan. Barakallahu fiikum. Karena dulunya ada teman yang tidak mau makan sama sekali. Bayangannya dia sama seperti tikus, sehingga dia tidak mau makan. Ya, itu masalah selera barakallahu fiikum dan keinginan untuk makan. Orang tidak dipaksa, tidak bisa dipaksa untuk sesuatu yang dia tidak suka. Barakallahu fiikum. Hatta tidak dia tahu kalau dia makan apa tadi itu, nanti setelah dia makan baru diberitahu, ya nanti tadi makan kelinci. Hah, kelinci? Langsung bagus yang lebih buruk. Barakallahu fiikum. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan. Tapi kalau kita mungkin tidak tahu, kemudian setelah itu diberitahu, nanti makan apa tadi? Tahu leh. Yang penting sadap, yang sadap. Yang makan dari kelinci itu dia. Sadap tuh kan? Komentarnya tentang apa? Sadarnya dia. Tapi kalau memang orang-orang yang tergambarkan oleh dia sesuatu yang menjijikkan menurut dia, barakallahu fikum, ya langsung goyang perutnya. Langsung mual dia. Bukan dibuat-buat. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak diberitahu dia, mungkin tidak. Mungkin tidak. Tapi ada juga memang orang yang dia tahu kalau ini sesuatu yang dia tidak, walaupun diolah. Ada orang yang tidak suka ikan. Ikan apapun, pokoknya ikan, tidak mau dia. Walaupun diolah sedemikian rupa itu ikan, dijadikan bakso mungkin ya, bakso ikan atau apa. Dia makan, dia rasa. Spontan dia, apa nalurinya mungkin ya, mengatakan bahwa dia ini ikan, langsung dia tidak mau makan. Walaupun tidak ada orang mengatakan beritahu dia kalau itu ikan, tapi dia tahu rasa ikan itu bagaimana. Masya Allah. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik ana bin Nadhr maula Umar ibn Ubaidillah annafi maula Abi Qatadah ana Abi Qatadah annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bi ba'd tariqi Makkah takhallafa ma'a ashabillahu muhrimin. Bahwa Abu Qatadah dulunya bersama dengan Rasulullah, kemudian berpisah dengan rombongan Rasulullah bersama dengan beberapa sahabat. Tapi sahabat-sahabat yang sama dengan Abu Qatadah sudah berihram semuanya. Wa huwa ghairu muhrim. Abu Qatadah sendiri yang tidak ihram, mungkin ada tugas tertentu yang faraa himaran wahsyia. Maka di perjalanan itu Abu Qatadah melihat seekor keledai liar, yakni zebra. Fastawa ala farasihi, maka Abu Qatadah pun langsung naik ke kudanya. Sebagaimana dikatakan kemarin pembahasannya bahwa kaum mukminin ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan haji ini binatang-binatang buruan ini nampak, menampakkan diri seakan-akan mereka tahu kalau bulan-bulan itu, waktu-waktu itulah bulan-bulan mereka aman dari perburuan. Barakallahu fikum. Wa nabluwannakum bi syai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Ini ketika mereka berihram, muncul ini binatang-binatang buruan ini dekat-dekat. Seperti kejadiannya di Abu Qatadah ini. Maka Abu Qatadah pun naik langsung ke kudanya tanpa ada mengisyaratkannya, dia sendiri yang melihat. Fastawa ala farasi thumma sa'ala ashabahu ayyuna biluhu sautan fa'abau. Kemudian Abu Qatadah dari atas kudanya mengatakan ke sahabat-sahabatnya, ambil akan tapi cambuk situ ya, ambil akan. Fa'abau, tidak ada seorang pun temannya yang mau. Karena apa? Dilarang berburu dan dilarang membantu orang-orang yang berburu. Bahkan memberi isyarat saja itu sudah merupakan bantuan. Memberi isyarat dan menunjukkan, kenapa sana ya binatang buruan ya. Nah, itu sudah membantu, tidak boleh. Sekali lagi, dianya sendiri tidak boleh berburu dan tidak boleh membantu siapa-siapa dalam rangka berburu. Abu Qatadah sendiri yang melihat itu binatang buruan. Dan naik sudah di atas kudanya. Ternyata lupa bawa cambuk. Minta diambilkan cambuknya. Tidak ada yang membantu. Fasalahum. Rumah Abu Qatadah pun minta tombaknya, tidak ada. Fa'akhadahu thumma shadda ala farasihi thumma sa'ala. Akhirnya dia sendiri turun ngambil cambuknya, ngambil tombaknya. Fastawa ala farasihi thumma sa'ala sahabahu ayyuna wiluhu sautan fa'abau. Fasa'alahum rumhahu fa'abau. Fa'akhadahu thumma shadda ala al-himari faqatalahu. Kemudian dia mengejar keledai. liar tersebut dan dia pun menombaknya sampai tumbang. Akala minhu ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dhum. Sebagian mau makan, sebagian enggak. Falamma adraku Rasulullah sa'aluhu an dhalika faqala innama hiya tu'matun at'amakum Allah. Baik, kata Rasulullah setelah bertemu kembali. Baik. Yani sahabatnya buka tanda tadi kerombongannya bertemu dengan Rasulullah, separuh sebagian makan dan sebagian enggak. Mereka tanya ke Rasulullah. Karena sebagian mengatakan, "Ih, kita makan duluan ini sementara kita lagi ihram." Baik. Sebagian mengatakan, "Oh, kita kan enggak berburu. Bukan kita yang berburu." Maka ditanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci, "Apakah ada salah seorang di antara kalian menunjukkan untuk Abu Qatadah binatang itu?" Qalu la. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adakah di antara kalian yang membantu Abu Qatadah?" Baik. Mengambilkan apanya ininya atau itunya, pokoknya ada bantuannya sedikit atau banyak. Tidak ada ya Rasulullah, pokoknya tidak ada. Itu 100% Abu Qatadah sendiri. Dia sendiri yang lihat, dia sendiri yang naik kudanya, kemudian turun ulang, ambil cambuknya, ambil tombaknya, dia sendiri yang mengejarnya, sampai dia yang menumbangkan zebra ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu silahkan makan." Kata Rasulullah, "Masih adakah sisa yang ada pada kalian?" Maka mereka memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Ismail qala haddathani Malik an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar an Abi Qatadah mithlahu li'annahu qala hal ma'akum min lahmihi syai'. Ada tambahan, masih ada sisa dari daging buruannya Abu Qatadah sedikit. Ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen begitu saja minta jatah, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen meyakinkan para sahabat barakallahu fikum bahwa betul-betul adalah satu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, sesuatu yang dihalalkan. Wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah. Antastaghfirullah.